Makna sujud dalam sholat yang pertama adalah ketika kita sujud menyentuh tanah. Artinya, kita itu diciptakan hanya dari tanah. Tak ada yang perlu kita banggakan, karena kita hanya diciptakan dari tanah. Lalu Allah membangkitkan kita. Al-julus baina sajdatain, duduk di antaranya dua sujud, hanya sebentar saja. Artinya apa? Kita hidup di dunia hanya sesaat. Lalu Allah akan mengembalikan kita kembali kepada tanah, yaitu wafat kita kelak. Itu adalah kehidupan yang abadi akhirat kita, kehidupan yang sangat lama. Ingat, saudaraku, tidak ada hamba yang pernah lepas dari dosa. Semua pernah berbuat dosa. Tapi ingatlah, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Belas Kasih. Allah itu Maha Penyayang. Jangan pernah putus asa untuk mengharapkan maghfirah Allah. Selama kita mau bertobat kepada Allah, maka tubu ilallah. Ayo kita segera kembali kepada Allah. Ampuni hambamu yang zalim. Berdosa, banyak berdosa padamu yang kuasa. Maksiat, banyak maksiat, lupa dengan hambamu yang sesat, beri waktu untuk bertaubat.